Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian azan dan iqamah serta bacaannya masing-masing. Maka pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang doa dan zikir yang seyogianya dibaca oleh kita yang mendengarkan azan dan iqamah tersebut. Pendengar, jika di antara kita mendengar suara muazzin yang mengumandangkan azan, maka dianjurkan atau disunahkan kita membaca sebagaimana lafaz azan yang dikumandangkan oleh muazzin tersebut. Kecuali ketika muazzin tersebut membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka lafaz yang kita ucapkan bukanlah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, akan tetapi kita menjawabnya dengan lafaz la haula wala quwata illa billah. Dan berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin," yang artinya jika kalian mendengar suara azan maka ucapkanlah sesuai dengan yang diserukan oleh muadzin. Dari hadis tersebut, pendengar, kita dapat memahami betapa bacaan untuk menjawab seruan azan adalah mudah dan sangat simpel, hanya dengan meniru apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Di samping itu, hadis ini masih menunjukkan makna yang umum yang kemudian dikhususkan oleh hadis lainnya yang menjelaskan tentang pengecualian jawaban hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Adapun hadis yang menyebutkan pengecualian terkait dengan hal ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dari jalur sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu an la ilaha illallah. Summa qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala hayya 'alas-salah qala la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala hayya 'alal-falah qala la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar Allahu akbar qala Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbihi dakhala al-jannah." Jika seorang muazin berseru Allahu akbar Allahu akbar, yang artinya Allah maha besar Allah maha besar, maka hendaknya salah seorang dari kalian menjawab Allahu akbar Allahu akbar. Jika muazin berseru asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Jika muazin berseru asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, maka ia menjawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jika muazin berseru hayya 'alas shalah, yang artinya marilah menunaikan salat, maka ia menjawab la haula wa la quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika muazzin berseru hayya 'alal falah, artinya mari menuju kepada keberuntungan, maka ia menjawab la haula wa la quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah. Jika muazzin berseru Allahu akbar Allahu akbar, maka ia menjawab Allahu akbar Allahu akbar. Dan jika muazin berseru La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka ia menjawab La ilaha illallah dari hatinya, niscaya ia masuk surga. Dan berkaitan dengan makna hadis ini, Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad menyatakan dalam kitab Syarah Hisnul Muslim bahwa makna kata-kata dari hatinya, yakni dari hati yang tulus, ini menunjukkan bahwa semua amal disyariatkan harus dengan ikhlas. Tidak ada amal sama sekali tanpa keikhlasan. Karena pada dasarnya ucapan dan perbuatan harus dilandasi dengan keikhlasan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi, hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri ini bersifat umum, kemudian dikhususkan oleh hadis riwayat Muslim dari jalur Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pendengar yang budiman, bacaan muazin yang sering kita dengar terutama di saat azan subuh adalah as-salatu khairum minan naum, yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Lalu pertanyaannya adalah apa jawaban yang harus kita ucapkan? Berkaitan dengan hal ini, Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad menyatakan dalam kitab Syarah Hisnul Muslim bahwa seruan muazin pada azan subuh ini, as-salatu khairum minan naum, tidak dijawab melainkan dengan ucapan yang sama ketika mendengarnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila kalian mendengar azan, maka tirukan apa yang diucapkan oleh muazin. Demikianlah pendengar, pembahasan kita terkait dengan menjawab seruan muazin, yaitu dengan cara meniru bacaan azan tersebut, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan ucapan hayya 'alal falah. Maka yang kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا